kibingi kasi lelo yo bamimi basusu bakomi kosala misongi songi po mubemo yo epela bamelisoiye batondi kanda na mitema bayoki mpasi ye bazoki pota na mitema tobandaki nazalaki kokama matoi nde na nzela mingi balobaki okeite kolekisa tango na yo bamba bameli pema e balandi balandi balandi basukise na nzela bakoti mode ya bazuwa balobi balobi balobi batelemani lelo mokili moto nyonso azali na etwale na ye koyebaka mpe bato basusu bamemaka etwale ya chanse tameli nguma e atondi zuwa na mitema baloba mingi ye batondi soni na mitema te kotalanga na miso posoni eleki oke balobaka balobaki mingi balobaki mingi to napoli nzoto e bakikisi bilongi na se bote totala na te bayoki soni ye bazali kosala monoko makasi ndeke bamesana mokili ezali zoto na makila nde ekokana epai na wuti nandimaki te na kozwa libala na pema nateli nzoto e nakomi kolata lelo lokola baninga na labi balingi ngai ye natondi nzoto na bisengo eleki Mote balobaka balobaki mingi balobaki mingi tro Takoli toto Akingisi milongi na sebo tieto talana te Kayo kisoni Asali osala monoko makasi ngeke bamesana Mokili ezali zoto na makila neko kana Epa ina uzi zani makike na koswa libala na pema Na teli zoto Na koni kola tale lolo kola bani kana la vi Bani gina iye Na toni zoto na visebo Na toni zoto na bisembo